tiada terlupakan. Dua tahun yang silam, indahnya peristiwa waktu itu. Kita berdua membuat kenangan pada musim mana. Kau gendong tanganku dan kau bisikkan kata, cumbu rayu. Selalu setia.